Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyan haniyan wa habiyan ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyan haniyan wa habiyan ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyan haniyan wa habiyan ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang penuh berkah ini pada hari Senin, Allah kumpulkan kita kembali di dalam majlis ini. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita yang alhamdulillah pada hari ini digerakkan oleh Allah langkahnya, kakinya menuju tempat yang baik. Insyaallah semua harapannya yang baik niscaya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita memberikan kabar gembira. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Nabi kita bersabda, barang siapa orang yang keluar dari pintu rumahnya menuju tempat ilmu, yaltamisu fihi ilman, dia jalan pengen ngambil ilmu, pengen ngambil berkah. Bukan cuma niat hadir duduk di majelis taklim, bukan cuma niat pengen burdahan aja, tapi memang niatnya yaltamis ilmu, pengen ngambil ilmu. Dia pengen datang pulang bawa ilmu. Gitu ya, datang pulang bawa ilmu. Jadi bukan cuma sekadar datang duduk, tapi dia kepengen mengambil sesuatu. Dari di mana dia datang, dia pulang bawa sesuatu. Maka dikatakan oleh Nabi, sahalallahu lahu tarigan ilal jannah. Maka setiap langkah yang pernah dia lalui itu, entah berantah dari mana nih hari ini, masya Allah luar biasa, sampai di bawah pohon ada orang yang duduk di sana. Masya Allah luar biasa, ramai. Ini berdengung. Itu langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini adalah langkah yang nanti dikalkulasikan sama Allah. Dikalkulasikannya apa? Di saat orang-orang nanti kebingungan mencari pintu surga, kebingungan mencari jalan surga di akhirat, orang-orang yang gemar melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, mereka adalah orang-orang yang paling mudah menemukan jalan menuju surga. Ini bisyarah dari Nabi Muhammad SAW. Ini kabar gembira dari Nabi kita, bahwa sesungguhnya orang yang kakinya senang, dia gunakan langkahnya untuk kebaikan, wabil khusus yaltamisu ilman, dia mencari ilmu, ingin mendapat ilmu, pulang membawa ilmu, maka orang-orang yang semacam ini kelak adalah orang-orang yang insyaallah pintu surga cepat kelihatannya. Ya, pintu surga cepat kelihatan berarti hisabnya dipendekin, urusannya di hari kiamat dimudahin, enggak panjang-panjang prosesnya, langsung masuk surga. Insyaallah Allahumma ja'alna minhum, ya Allah masukin kita semua sebagai kelompok tersebut, orang-orang tersebut, kita dan seluruh ahli keluarga kita, insyaallah amin ya rabbal alamin. Enggak cuma itu, datang lagi bisyarah, boleh kita ngingetin ya, namanya juga udah lama enggak hadir majelis, udah lama enggak dengar pengajian gitu ya, pengen diingetin lagi biar semangatnya semakin berkobar. Sebentar lagi mau datang bulan Maulid. Pengen datang bulan Maulid, kita kepengen lagi syiarin Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada tempat kita dengar, di situ kita ngelangkahin kaki. Di situ kita mencari keberkahan, pengen dengar lagi sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bilang, katanya setiap orang yang keluar, katanya menuju tempat ilmu. Katanya siapa nih orang-orang ini? Orang-orang yang thalabul ilmi, penuntut ilmu yang keluar dari rumahnya, maka diapain? La tada ajnihatahu. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu. Sayap malaikat. Ibu mau cari karpet mahal termahal di dunia, katakan sumeternya 1 miliar, enggak setara dengan sayapnya malaikat. Ibadul mukramin, disebut sama Allah malaikat itu hamba-hambanya Allah yang mulia. La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu enggak pernah maksiat sama Allah, tugasnya hanya menjalankan perintah Allah, itu malaikat. Enggak punya dosa. Tapi yang enggak punya dosa itu disuruh nunduk sama Allah, membentangkan sayapnya yang ada di pundaknya itu untuk jalannya para penuntut ilmu. Jalannya orang yang mau nyari ilmu. Ada yang bilang, sebagian ulama mengatakan bentuk dari tunduknya malaikat itu adalah bentuk ta'zim, penghormatannya malaikat kepada ahlul ilim. Orang-orang yang mencari ilmu punya kedudukan tinggi di sisi Allah, sampai-sampai malaikat yang kedudukannya begitu tinggi kalah tingginya, ibaratnya gitu, sama orang-orang yang niat langkahnya betul-betul mau menimba ilmu. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan enggak demikian, bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah al-wiqaya wal muhafadhah, penjagaan. Selama orang itu berjalan, selama itu pula malaikat ngikutin dia. Kan sayapnya dibentangin, berarti sama malaikatnya ada enggak? Malaikatnya ada. Berarti orang yang ngejalanin kakinya, langkah-langkahnya untuk tempat kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan satu malaikat atau entah berapapun malaikatnya itu untuk menjaga yang berjalan menuju tempat ilmu, dijaga sama Allah. Selama dia jalan ada malaikat yang ngikutin dia. Kenapa malaikat melakukan itu? Ridhon bima yasna, karena malaikat itu ridho dengan apa yang kita buat, senang sama apa yang kita buat, maka malaikat pun menjaga kita dengan senangnya berbuat perbuatan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita keluar dari rumah, kita hadir majelis ilmu, maka jangan pernah takut ada sesuatu yang mengenai kita. Apapun itu, mau itu tentang soal kita dicelakai orang, mau itu tentang soal kita akan kehilangan benda, misalnya takut kecopetan, takut kemalingan, apapun itu, kalau kamu keluar dari rumah dengan penuh keyakinan bahwa ada malaikat yang menjaga, maka kamu terjaga. Kenapa? Karena kamu yakin dijagain sama malaikat. Begitu juga harapan kita penuh, prasangka baik kita juga penuh sama Allah, bahwa dengan kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat mulia semacam ini, malaikat pun melindungi kita dari segala bentuk wabah penyakit, insya Allah. Penyakit-penyakit yang melanda kita juga, insya Allah, berkat kita dilindungin malaikat, dijagain malaikat, ditemenin sama malaikat, insya Allah, Allah lindungin kita dari seluruh penyakit-penyakit yang ada. Penyakit yang lagi ngetren sampai penyakit yang gak ngetren. Ya? Penyakit yang lagi heboh sampai penyakit yang enggak heboh. Kita minta perlindungannya sama Allah. Biar Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungin kita. Insya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan yang semacam ini dijagain sama Allah, dijagain sama Rasulullah, dijagain sama para salafun salihin. Berkat doa yang kita panjatkan, berkat salawat yang kita baca, insya Allah Allah pelihara kita semua. Bahkan enggak cuma kita, tapi kita doain insya Allah bumi kita, negeri kita, kampung kita, wilayah kita, ahli keluarga kita semua, insya Allah dapat perlindungan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bijahi habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibus saidin. Ibu-ibu, sudah lama kita enggak kaji kitab kita, maka hari ini kita akan kembali mengkaji kitab kita dari Kitabul Aham. Insya Allah bagi yang bawa boleh dilanjut, boleh langsung dibuka kitabnya. Bagi yang enggak bawa atau belum punya, boleh tanya panitia kalau mau punya. Insyaallah kita lanjut pembahasan kita dari kita paham, maka sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mubtilati shalah. وهي أربعة: الأول الكلام، وفيه تفصيل إذا كان كثيرا أربع كلمات فأكثر يبطل مطلقا سواء أكان متعمدا أم ناسيا. إذا كان قليلا أقل من أربع كلمات عرفية فيبطل إذا كان متعمدا. ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الآدميين. Halaman 132. Bab yang membatalkan salat. Ya. Bab yang ngebatalin salat. Setelah kemarin kita membahas tentang perkara-perkara yang makruh di dalam salat, ya, makruh dari sisi sunnahnya, makruh dari sisi perbuatannya. Kita udah bahas semuanya itu, dan hari ini kita mau masuk ke bab perkara yang membatalkan sholat. Penting bagi kita mempelajari perkara yang membatalkan sholat, karena dengan batalnya sholat itu menandakan sholat yang tidak sah. Dan jika dari kita ada yang sholatnya tidak sah, maknanya sholatnya gak diterima. Dan jika sholatnya gak diterima, itu mempengaruhi kehidupannya. Jadi jangan dipikir orang itu asal sholat. Banyak orang-orang yang mengatakan Allah maha tahu, Allah maha pengampun, Allah itu yang penting gimana hati. Betul, memang Allah ngelihatnya hati. Tapi agama ini agama yang punya pedomannya, panduannya, tata caranya. Maka di saat ada satu daripada kesempurnaan sholat yang kamu tinggalkan, maka di situ resikonya sholat kamu menjadi terancam. Di saat sholat terancam, maka kamu lepas dari fungsinya. Dampaknya apa? Kehidupan. Kenapa banyak orang yang sekarang merasa kehidupannya itu gak sesuai dengan harapannya? Dia sholat, dia ngaji, sedih tetap sedih, sumpek tetap sumpek. Dia udah zikiran, dia udah wirid, dia udah ngelakuin segala macam ibadah. Dia sudah melakukan segala macam cara yang mengantarkan dia pada kesenangan, tapi gak senang-senang juga. Nih bayangin, bahkan ada orang yang udah sholat, udah segala macam dia kerjain, tapi dia tetap berada di dalam kehampaan hidupnya. Kalau orang yang begini aja ngerasain hampa, ngebayangin gak gimana orang-orang yang kagak sholat, hampanya hidupnya kayak apa tuh? Orang-orang yang menyepelekan sholat, nganggap sholat tuh gak penting, nomor kesekian, yang penting tuh ngobrol, yang penting tuh kumpul, yang penting tuh asal-asal senang, kemana-mana dia bisa kerjain, tapi begitu datang waktunya sholat, aduh ntar dulu deh, belakangan aja deh sholatnya. Orang yang begitu, kita mau iris-irisan kuping, hampa hidupnya. Hidupnya hampa. Gak ada kebahagiaan dalam hidupnya mereka. Kenapa demikian? Allah gak mungkin bohong. Gak mungkin orang yang berzikir mengingat Allah dengan yang tidak berzikir itu dikasih sama. Gak mungkin. Allah bilang, kamu ingat saya, kamu tenang, kata Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Pahamnya orang zikir-zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu mengingat, sholat itu diantaranya ingat Allah. Gimana ada orang ingat Allah? Iya, ada orang kelihatan yang ingat Allah, tapi dianya masih dikasih gak tenang hidupnya. Berarti mana? Berarti dia menyalahkan Al-Quran dong. Berarti di sini kalau udah sholat, udah zikir, udah ngaji, tapi hatinya masih hampa, dirinya masih ada yang nggak benar nih, ada yang kurang. Baliknya kemana? Ada yang kurang. Berarti kamu punya ibadah nggak sempurna. Nah, paling umum kita nggak bicarain zikir kita yang kurang sempurna. Kita enggak bicarain tentang sedekah kita, tapi kita mau bicarain perkara yang lebih penting diantara itu semua, yaitu perkara sholat. Saat sholat kita enggak sempurna, saat sholat kita di sini ada yang ngebatalin, tapi kita enggak sadar kalau perkara itu ngebatalin. Nah, di sini kamu enggak sadar sholat kamu selama ini ternyata itu juga mempengaruhi batinmu, koneksinya sama sholat. Orang, pokoknya orang kuncinya mau hidup tenang, kerjain sholat yang benar. Dia sholat benar, hidupnya tenang. Maka sekarang kita mau bahas bab mubtilatu sholah. Perkara yang ngebatalin sholat ada empat, wahiyya arba'atun. Al-awwal, perkara pertama yang ngebatalin sholat, al-kalam, berbicara, ngomong. Dan di sini ada keterangannya, wa fihi tafsir. Idza kana katsiran, kalau ngomongnya banyak, yaitu banyaknya seperti apa? Arba kalimatin fa aktsar. Kategori atau yang disebutkan dengan ngomong banyak dalam sholat, yaitu omongan atau ucapan yang terucap empat kalimat atau lebih. Ini ngomongin banyak. Idza kana katsiran. Kalau banyak, empat kalimat atau lebih, yubtilu mutlaqan. Perkara ini ngebatalin langsung seketika, mutlak, udah pasti ngebatalin. Empat kalimat atau lebih. Di tengah-tengah sholat ada orang yang ngomong sampai empat kalimat atau lebih, mutlak. Sawaun akana mutaammidan am nasiyan. Sekalipun dia itu ngomongnya sengaja ataupun dia lupa, kalau udah empat ke atas batal sholatnya langsung. Empat kalimat, dia lupa, dia gak lupa, batal sholatnya. Idza kana qalilan, karena kalau ngomongin banyak, tadi ngomongin banyak, sekarang ngomongin dikit. Dikit itu berarti aqalla min arba'i kalimatin urfiyah, kurang dari empat kalimat yang umum yang dapat difahami oleh pada umumnya kita kalau ngomong. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa berarti berapa kalimat? Dua, gitu ya. Jangan diambil. Hah? Jangan diambil. Tiga. Jangan diambil air. Airnya. Nah, empat, begitu ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Empat kalimat. Di bawah itu, artinya kalau seandainya ada orang ngomong di bawah empat kalimat, empat kalimat di bawahnya yang dapat dipahami, faya betul batal idza kana mutaammidan, kalau ngomongnya sengaja. Punya anak di rumah, mama botol susu aku mana, mama botol susu aku mana, mama, ya mamanya lengah lagi di tengah-tengah sholat, dia ngomong di kulkas. Ya, di kulkas. Idza kana mutaammidan, kalau dia ngomong itu sengaja memberitahu bahwa air minum botol susumu atau tempat minummu ada di kulkas, maka batal karena sengaja. Tapi kalau enggak sengaja, pusing, mama aku mau susu, mama aku mau susu, mama aku mau susu, diam, mamanya bilang, enggak sengaja nih mamanya. Anak ini pernah kejadian. Dulu zamannya saya di Hadramaut, ada orang-orang Amerika baru mualaf, ibu-ibu, baru belajar mini Islam. Kebetulan saya dikasih tugas ngajarin fikih sama dia waktu itu. Dapat tugas dari Hubaba ngajarin fikih. Ngajarinlah saya fikih. Pada saat masuk ke perkara ngebatalin sholat ini, lagi ngomong sama dia, dia cerita sama saya. Oh, kata dia, Jadi sholat itu gak boleh ngomong. Gak boleh, sholat gak boleh ngomong. Ngomong itu cuma antara kamu sama Allah. Kenapa? Nabi bilang gitu. Dia bilang, saya punya anak di rumah bandel-bandel. Kipasnya mati. Saya punya anak di rumah dua bandel-bandel, katanya ngomong. Kalau luput dari perhatian saya, itu anak manjat ini, manjat itu, naik ini, naik itu, sampai kadang-kadang kepala saya mau pecah. Itu berapa kali kejadian, setiap kali saya sholat, anak saya, kelar saya sholat, udah berdarah, anak saya udah jatuh, udah ada aja pokoknya. Ya, walhasil anaknya aktif lah, anggap gitu ibu-ibu ya. Cerita dia bilang, suatu ketika saya pernah lagi sholat, Ustazah, kata dia ngomong, saya lagi sholat, anak saya bertingkah, bukan main. Saking saya keselnya, saya teriak sama dia, stop! Ini dia cerita benar-benar. Nah, tapi saya itu keceplosan, itu asal ngucap aja begitu. Bagaimana itu refleks, nah bahasa gitu. Itu refleks, bukan niat emang saya mau ngomong gitu. Itu refleks. Nah, berarti kalau masuk kategori kayak gini batal enggak sholatnya? Karena di bawah dari 4. Jadi sesuatu yang apa namanya? Enggak disengaja di bawah dari 4 kalimat, maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Maka sekarang gitu. Dhabitul kalam alladzi yubtilu shalah. Lebih tepatnya ya. Nah, ini ngomong kalimat, kalimat bukan huruf. 4 kalimat di sini tulisannya 4 kalimat bukan 4 huruf. 4 kata. Ya, 4 kata. 4 huruf, 4 kata. 4 kata, 4 huruf apa bukan? Kata. Satu kata. Gitu ya, bukan huruf, bukan huruf. Taib. Di sini dibilang dhabitul kalam alladzi yubtilu shalah. Lebih tepatnya kata-kata yang perkara membatalkan sholat itu huwal kalamu shalih li khitabil adamiyin. Ini kata-kata yang digunakan untuk kita berbicara dengan manusia. Ya. Kata-kata yang pada umumnya kita pakai, kita gunakan untuk kita bicara sama manusia. Manusia pada umumnya, kita ngomong sama orang, pakai bahasa umum. Maka di sini sahibul mu'alif ngasih ada istithna, ada kecuali. Terkecuali untuk siapa? Di sini dia bilang, illan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah sholat kita enggak boleh ngomong sama siapapun, tidak boleh bicara dengan siapapun, illan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong sama Nabi, saya nanya waktu itu sama guru saya, apakah ini berlaku untuk Nabi hidup? Artinya saat Nabi hidup, tiba-tiba ada orang lagi sholat, Nabi ngajak ngomong, andai kata jawaban dia ngomong itu dijawab, apakah itu berlaku untuk Nabi hidup? Atau setelah nabinya wafat juga ini berlaku. Artinya seperti para awliya sholihin yang mereka itu bisa melihat nabi secara yaqobotan, cara nyata. Contoh, ada seorang wali min awliyaillah di Tarim namanya Syekh Ali Khalik Gasam. Yang pernah ke Tarim, pernah ziarah, pasti tahu. Itu wali min awliyaillah. Siapa beliau? Sayyidina Syekh Ali Khalik Gasam itu kalau ngucapin at-tahiyat, di dalam sholat at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu dijawab salamnya sama nabi, nabinya datang waalaikassalam ya syekh. Nah, kupingnya memang dengar nabi jawab. Jadi ada orang yang dikasih khususiyah, ya istilahnya hidupnya memang hari-harinya ada Rasulullah di pandangannya. Jadi saya nanya waktu itu sama guru saya, ini berlaku untuk Nabi hidup atau setelah Nabi wafat juga berlaku? Maka dijawab oleh dia, termasuk setelah Nabi wafat. Kalau di tengah-tengah sholat, makanya dibilang, falau khotobahu walau fi ghairi tasyahud fala tubtilu shalah bi ijabatih. Kalau Nabi ngajak orang ngomong, orang tersebut ngomong di tengah-tengah sholatnya, meskipun di luar tasyahud, saya kan dikasih khususnya, meskipun di luar tasyahud, maka kalau dia ditanya atau diajak bicara sama Nabi, dia jawab, maka sholatnya enggak batal. Bikhilaf, dikasih keterangan, kecuali lain halnya, lau khotobahu ibtidaan, kamu yang mulai nyapa duluan. Nah, jadi begitu misalnya di tengah-tengah sholat, orang tersebut melihat ruhnya Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah sholat dia yang nyapa, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau ya Rasulullah, batal sholatnya, gak boleh. Beda jadinya. Kalau diajak bicara kamu jawab, maka perkara itu gak apa-apa. Tapi kalau kamu yang mulai berbicara, maka perkara itu enggak boleh, karena itu membatalkan sholat. Fatabtulu sholatu. Ustazah, kenapa bahas ini? Karena karena pembahasan ini dinukil, di kitab ini diterangkan. Makanya saya kutip. Jadi nanti kalau ada yang ngomong, aneh banget, emang siapa dari kita yang bisa ngelihat? Mana tahu anak kali di sini ada wali yang tentu sholatnya bisa ngelihat Rasulullah ya. Ini dinukil, di kitab ini ditulis. Di dalam kitab ini ditulis, dan pastinya karena yang nulis kitab ini muridnya Habib Zain bin Smith, ya pastinya itu juga dari keterangannya Habib Zain bin Smith. Ya, guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, itu adalah khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masailu fil kalam fi shalah. Berapa masalah-masalah dalam ngomong salat. La yubtilu kalamul qalil fi thalathi halat. Ucapan yang sedikit tidak membatalkan dalam tiga hal. Yaitu, jadi kalau ada dari kita yang ngomong tadi di bawah empat kata tadi, berarti kan itu ucapan yang sedikit, yang banyak di atas empat. Itu yang banyak, ini di bawahnya. Enggak ngebatalin dengan tiga hal. Jadi kalau kamu ngelakuin ini, tiga hal ini, maka sholat kamu gak batal. Apa itu yang pertama? Idza kana nasian. Kalau saat kamu ngucapnya itu, kamu lupa. Kamu lupa. Ngomongnya karena lupa. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang sholat jamak sama Rasul. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya dua rakaat. Nabi lupa, bukan lupa sebetulnya sih, lebih tepatnya mungkin Nabi lupa atau mungkin karena di sini mau ada pelajaran yang mau diajarin sama kita, gitu ya. Jadi Nabi nyelesain sholatnya sebelum waktunya selesai. Maka sahabat nanya, aghasarta shalah ya Rasulullah? Aghasarta shalah ya Rasulullah? Kamu mendekin sholat wahai Rasul, kamu nyingkatin sholat wahai Rasul, gitu tanyanya. Geserta sholat, kamu mendekin sholat wahai Rasul. Nah Nabi begitu dengar ucapan itu, Nabi berdiri lagi, dilanjutin lagi sholatnya, dan orang tersebut tidak dikatakan batal sholatnya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham di situ ya? Jadi kalau ngomong lupa atau apa namanya tuh, mengingatkan misalnya di dalam sholat, ngingetin orang yang lupa, ada caranya. Kalau orang laki dengan kata subhanallah, kalau perempuan kan ditepuk ya, ditepuk, nah kayak gitu. Wasani idza kana jahilan. Yang kedua, yang pertama lupa, yang kedua kamu gak ngerti. Tapi kata-kata gak ngerti ini cocok gak buat kita? Nah, orang yang disebut jahilan ini, orang yang dibilang biangka nagaribu ahdul Islam, orang mu'alaf baru masuk Islam lagi belajar, itu jahil, itu gak ngerti. Nah itu kasusnya kayak waktu saya ngajarin orang Amerika itu di sana, dia gak ngerti, baru belajar, baru masuk Islam, ya dia ada refleks di tengah sholatnya, dia ngomong begitu kan jahil, dia gak ngerti. Barangkali dia banyak ngomongnya, waktu itu sih ngomongnya bukan stop doang, emang banyak. Dia kesel sama anaknya, dia orang apa? Iya, orang kulit hitam. Kalau ngomong kan seru ya, kalau dia ngomong, ya kayak gitulah intinya. Itu dia jahil, dia nggak ngerti. Atau orang bodoh selanjutnya yang mana, yang tinggalnya di pelosok daerah pedalaman, enggak banyak ulama yang ngajar di situ, itu baru bisa dikategorikan bodoh. Kalau orang model kayak kita, ulama di mana-mana, apalagi orang condet. Ya. Apalagi orang condet. Atau orang yang sekelilingnya di dalam wilayah tempat tinggalnya itu pasti ada guru, ada ulama yang bermukim. Enggak pantas dia masuk kategori jahil. Enggak ada jahil untuk dia. Itu jahil yang dia buat untuk dirinya sendiri, bukan karena jahil yang dimaafkan. Ya. Jadi jangan pernah ngeremehin adanya seorang ulama di dalam satu wilayah. Kalau kamu bertetangga atau kamu itu kenal ada satu ulama di dalam satu wilayah kamu, tapi kamu memutuskan untuk tidak berguru dan tidak belajar, maka kesalahannya ada di tanganmu. Dan kamu gak bisa nanti di akhirat berdalih ana jahil, saya gak ngerti, gak bisa. Kenapa? Apalagi di zaman kita sekarang ulama bertebaran, para masyayikh, para guru ada, mau nanya dipermudah sebetulnya. Tapi kita yang memutuskan untuk berada di dalam kebodohan, maka ini adalah ini yang tidak termasuk kategori jahil. Gak ngerti, gak ada gak ngerti untuk orang yang tinggal di daerah di situ banyak gurunya, karena dia diminta untuk berusaha. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu, bukan fardu kifayah, fardu ain untuk setiap individu. Jadi enggak bisa diwakilin, udah suami saya aja yang pinter, dianya milih bodoh, dianya milih enggak ngerti, enggak boleh. Suami kamu enggak nanggung sholat kamu. Suami kamu nanggung dosa betul, kalau dia enggak bisa didik kamu menjadi istri yang solehah, membimbing kamu, iya dia nanggung ada dosanya, anak-anaknya ketanggung sama dia. Tapi adapun urusan kamu sama Allah, itu enggak bisa diwakilin oleh siapapun. Kitanya harus belajar, kita sendiri harus belajar. Jadi enggak bisa masuk kategori jahil. Nah, kalau dia adalah orang yang baru mualaf, baru belajar Islam, dia juga orang yang tinggal di daerah pedalaman pelosok, tidak banyak ada ulama yang berdakwah sampai ke sana. Kalaupun ada, bisa dihitung berapa kali mungkin yang dia dengar dengan ilmunya. Maka yang ini seandainya ketidaktahuan itu terjadi, dimaafkan. Tidak membatalkan sholatnya. Wasalitu idza sabaga lisanuh. Yang ketiga, kalau ucapannya mendahului dirinya, artinya seperti orang yang bagaimana, refleks dan lata. Refleks sama lata. Orang refleks sama lata kan enggak dibuat-buat ya. Kadang-kadang kalau refleks spontan begitu, nah ini di bawah 4 tadi, di bawah 4 kalimat tadi dimaafin. Tapi untuk orang yang memang enggak sengaja, lupa, enggak ngerti, refleks atau spontan gitu ya. Nah, ini orang-orang yang begini enggak ngebatalin sholatnya di saat dia terucap dengan di bawah 4 kata. Karena kalau udah di atas itu, apapun sengaja maupun tidak sengaja, sholatnya sudah pasti batal. Nah ini, bibin dirahmati Allah. Ini dari sisi ngomong sedikit, ada 3 keadaan yang dimaafkan. Kemudian kalau dari sisi kalimat nih, ucapan. Yang kedua, an-nutqu biharfin wahid. Ucapan dengan satu huruf bisa ngebatalin sholat. Ucapan dengan satu huruf. An-nutqu biharfin wahid la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Ngucapin satu huruf enggak ngebatalin meskipun kamu sengaja, illa, kecuali 3 keadaan. Maka dia batal. Jadi oh, kalau huruf satu meskipun kita sengaja enggak batal salatnya, enggak batal kalau satu huruf. Tapi ada 3 keadaan, meskipun satu huruf maka salatmu menjadi batal meskipun kamu cuma ngucap satu huruf. Yang pertama, idza kana al-harfu mamdudan. Kamu ngucapnya satu huruf tapi kamu panjangin. Mamdud. Kamu panjangin tuh huruf. Begitu huruf satu aja kamu ucap, jangan kalimat, huruf. Satu huruf aja kamu baca tapi kamu panjangin, maka itu ngebatalin. Sholat kamu batal. Ada orang apa namanya tuh panjangin huruf di dalam sholat, enggak sengaja kalimat yang dia keluarkan satu huruf tapi dipanjangin, maka batal sholatnya. Yang kedua, idza kana mufhiman, satu huruf tapi dapat difahami. Nah, kalau kita suka mikirnya kode ya, satu huruf difahamin, batal. Kamu memberi isyarat pada orang dengan satu kalimat, hanya dengan satu huruf, tapi itu difahami, batal sholatnya. Contoh dalam bahasa Arab itu, qi, qi aja itu punya arti, qi diambil dari kata wiqayah, artinya jagain. Satu huruf, tapi punya arti. Kalau orang Arab nih ngomongin kayak gitu, qi, jagain, ngerti dia. Oh ngomong, itu hanya dengan satu huruf, tapi dapat difahami, batal sholatnya. Kita kalau kita kira-kira apa satu huruf dapat dipahami? Nggak tahu, kalau bahasa Arab satu huruf ada artinya. Qi. Andai kita ada, ibu pakai bahasa kode, kode apa kayak sama orang lain, meskipun kita ngambil kode, satu huruf aja diucap, itu sengaja ingin memberikan pemahaman bagi yang lain, dan itu kata ditangkap dapat dipahami, batal sholat. Meskipun hanya satu huruf. Jangan nunggu empat kalimat, satu huruf batal. Atau dalam bahasa Arab yang lain, contohnya i, i itu punya arti dari diambil dari kata wa'i, pelihara, lindungin. Itu kalau difahamin maka batal. Yang ketiga, meskipun satu huruf, bighasdil li'ib, dengan niat main-main, maka batal. Satu huruf. Selebihnya dari ucapan, misalnya kita batuk ada suaranya, ya. Kemudian kita bersin misalnya, ada orang bersin kan lebay ya. Ya, ini kan enggak dibikin-bikin kalau kayak gitu. Bersin, mau kelihatan ada hurufnya hacim misalnya gitu, enggak apa-apa. Karena itu bukan sengaja dan itu bukan dari dia gitu. Suara itu keluar dengan sendirinya begitu, maka hukumnya enggak apa-apa. Nangis yang perlu diperhatikan hati-hati. Kadang-kadang orang-orang lagi sholatnya lagi banyak beban, sujud terakhir dia doa banyak, nangis. Nangisnya enggak salah. Tapi kalau nangisnya sampai gitu. Ya bisa itu ya, harus dijaga. Kalau sampai ada huruf yang keluar atau apa karena dibuat-buat ya batal sholatnya. Ya. Jadi kalau nangis yang cantik aja, Bu. Gimana tuh nangis cantik, saya enggak tahu. Emang ketawa doang yang bisa cantik, nangis juga bisa cantik. Ibu-ibu kalau lihat anak kecil nangis-nangisnya manis, lucu, lebih tega yang mana? Sama yang nangisnya gak enak didengar. Anak kecil nangisnya gak enak didengar, kita pusing dengarnya. Sama Allah juga begitu. Inna Allah yuhibbul mulihin, gitu. Allah senang sama hambanya al-mulihin. Mulihin yang manja-manja gimana gitu. Yang sedih-sedihnya gimana gitu. Bukan yang sedihnya juga, ya Allah, gitu. Gitu ya, itu kelebayan itu kayak gitu. Biasa-biasa aja, Allah senang yang kayak gitu. Jangan yang overacting, kata Allah, Allah gak perlu acting. Nanti lihat sinetron, acting begitu orang. Pura-pura nangis, histeris begitu. Kata orang di sinetron. Kalau sama Allah gak perlu, Allah cuma lihat ketulusan, kesungguhan. Orang gak perlu nangis tapi hatinya tulus, sungguh. Allah lebih lihat, Allah lebih senang yang begitu. Daripada yang harus beleberan air matanya atau nangis, enggak. Yang sedang aja, nangis yang biasa aja, begitu. Yaitu pertama yang ngebatalin sholat yaitu al-kalam. Wathani al-fi'lul kathir. Yang kedua gerakan yang banyak. Wa huwa thalathu harakatin walau sahwan bisyarti an takuna mutawaliyah. Gerak yang banyak itu yaitu adalah thalatha harakat, tiga gerakan. Walau sahwan, meskipun lupa atau lalai. Bisyarti an takuna mutawaliyah. Tiga gerakan ini dengan syarat mutawaliyah. Mutawaliyah berkelanjutan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, nyambung gerakannya. Ini mutawaliyah, gerakan yang nyambung, maka hukumnya batal dengan gerakan. Walau sahwan, hatta dia enggak sengaja. Tapi karena gerakannya nyambung, tiga gerakan nyambung, tiga gerakan tadi nyambung, batal sholatnya. Babitu tawali. Apa tuh yang disebut dengan nyambung tadi? Bihaitsu tunsabul harakatu tsaniya ila harakatil ula. Gerakan yang kedua itu nyambung dari gerakan yang pertama. Begitu juga gerakan yang ketiga nyambung dari gerakan yang kedua. Itu disebut dengan gerakan yang nyambung. Wa takuna ghaira mutawaliyatin bihaitsu la tunsab. Wa yakunu dzalika bil 'urf. Wa qaddara ba'dahum bi an yafsila bainahum bi qadri surah qul huwallahu ahad aw bi qadri al baqiyatu salihan. Kalau gerakan yang enggak nyambung itu, yang gerakan yang lainnya enggak disebut nyambung itu, berarti enggak ada kesambungan dari gerakan yang sebelumnya. Wa yakunu dzalika bil 'urf. Kamu harus tahu gerakan yang ini berhenti sampai di sini, stopnya sampai di sini. Contoh, kita kadang kalau salat, ini enggak ngomongin gerakan yang garuk-garuk dulu ya. Kita misalnya lagi sholat di barisan terakhir, ada orang mau sholat juga, tapi enggak muat. Bagaimana tuh sholat berjamaahnya? Boleh enggak dia sholat sendirian di barisan paling belakang? Enggak sah sholatnya, putus. Berarti kan harus nyolek orang di depan kan? Ditepok lah, nih ibu-ibu besok-besok kalau lagi sholat berjamaah, ditepok, jangan nengok. Ibu itu ditepok itu minta mundur ya, hati-hati, itu ditepok maksudnya itu mundur. Berarti ibu mundur, boleh enggak lagi dalam sholat mundur? Boleh, dengan catatan tadi, gerakannya kan diperhatikan. Nah, saat gerakan itu kita kerjain, batas gerakan satu menuju gerakan yang kedua, jedanya bigadar dengan kadar, kata ulama, qul surat al-ikhlas atau al-baqiyatu salihan. Subhanallah, qul huwallahu ahad. Bigadri surah qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mundur lagi. Atau al-baqiyatu salihan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mundur lagi satu. Berhenti, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baru mundur lagi sampai setara sama barisan yang di belakang. Kalau mau gerak kayak gitu, batas jeda antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain, biar kagak nyambung, ngejedainnya pakai itu batasnya. Nah, masailu fil fi'lil kathiru fi sholat. Karena beberapa masalah di dalam gerakan yang banyak di dalam sholat, al-khutwah, yaitu tadi langkah. Minar rijli tu'tabar harakatun wahidah. Ibu harus paham, gerakan langkah itu, satu gerakan langkah itu dihitung gerakan satu. Begitu kaki yang satu nyusul, berarti itu gerakan kedua. Jadi jangan ngelangkah itu jalan atau melangkah di sholat, mau itu mundur, mau itu maju, langsung satu, dua gerakannya langkah. Tidak, satu, dua. Kan kakinya dua, Bu. Betul enggak? Saya kasih contoh. Ini kaki kita. Ya. Satu, dua, berhenti. Karena kalau udah tiga, batal. Kalau ngelangkahnya satu, dua, tiga, batal. Jadi bukan per satu kaki langkah itu arti satu gerakannya, tapi setiap gerakan mengkaitkan gerakan lainnya. Itu harus diperhatiin. Satu, dua, berhenti. Kaki yang satunya ditarik kan? Berhenti. Baca tuh kadarnya Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maju lagi. Satu, dua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu juga mundur. Satu, dua. Begitu. Al-khutwah minar rijli tu'tabar harakatun wahidah fa'in nukilat ma'ahar rijlul ukhra fa'yu'tabaru harakatin. Jadi saat bergerak bersamaan kaki yang keduanya, yang satunya bergerak, itu jadi dua harakat. Begitu juga gerakan tangan. Ibu mau ngapain? Mau garuk apa? Biasanya ngapain, Bu? Yang digaruk apa? Garuk kepala. Tangan tadinya di mana? Di sini. Pada saat tangan gerak, ini udah gerak nih satu nih. Iya kan? Iya, satu. Udah gerak. Mau garuk? Mau garuk? Gerak lagi kan? Dua. Begitu turun aja ke sini, udah tiga. Jadi gimana Ustazah garuknya? Nah, dia aja yang garuk. Garuk. Nah, jadi kalau mau garuk, satu, kan ini satu nih, ambil nih, satu, gerak. Garuk kan? Mau garuk. Tuh. Diam dulu. Gak enak di sana, gimana garuknya? Berarti yang dimaafin yang mana gerakannya? Kan jari nih, nanti kita bahas gerakan jari. Berarti begitu gerakan yang ini sampai di tempat yang gatal, gerakin jarinya. Jangan begini. Gini udah batal berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, berapa? Sampai gatel, nyampe hilang. Oh, dua, tiga. Gitu, gimana? Ya, banyak banget gitu kalau kayak gitu. Ini enggak. Nah, jadi karena satu gerak, satu kali gerak itu terhitung satu. Ya, diangkatnya, turunnya, batal. Nah, satu, dua, itu turun. Begitu kamu tempelin ke area yang kamu mau garuk, di situ kamu harus jedahin dulu. Biasanya kita kalau lagi sholat bukan cuma garuk-garuk, hidung lah dikutik-kutik. Ada aja hidung dikutik-kutik, hati-hati. Ntar hidung dikutik-kutik, bahkan ada yang sampai heboh banget lagi sholat. Nah, nyariin harta karun di hidungnya. Iya, itu hati-hati, batal sholatnya. Harus tahu gerakannya. Wadhihabul yad wa ruju'iha. Tangan begitu menuju ke area yang mau dituju, baliknya itu dihitung jadi satu gerakan dan pulangnya jadi dua gerakan. Narok ngangkatnya, nurunin ngangkat begitu juga. Jadi di situ harus hati-hati, jangan sampai salah gerakan. Yu'tabar harakatun wahidah idza kana muttasilan ay biduni tawaqquf. Jadi gerakan yang nyambung, gerakan yang enggak ada jeda. Jadi kalau kamu mau bergerak harus ada jedanya, biar di situ salatnya benar. Biar di situ salatnya sempurna. Jadi jangan sembarangan. Nah, memang di dalam madhabnya, apa namanya itu, Imam Syafi'i, perkenaan tentang gerak-gerik sholat ini, Imam Syafi'i memang sedikit ketat. Imam Syafi'i memperketat masalah gerakan dalam sholat ini. Jadi memang enggak leluasa, kita agak dijaga dalam sholat. Tujuannya saya sampaikan ini apa, Ibu nanti kalau pergi ke haram, mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan lagi, bisa ziarah ya ke makam Nabi, bisa mampir ke apa namanya umroh ataupun haji, atau kita pergi ke beberapa wilayah nantinya dunia ini, di sana jangan kaget kalau ada orang dalam sholat sambil gendong anak, sambil ngempok-ngempok anaknya dalam sholat. Kan di sana banyak kita lihat orang-orang yang begitu. Apakah itu langsung disebut batal? Tidak, belum tentu. Karena Imam Malik tidak seketat Imam Syafi'i dalam urusan gerakan sholat. Ya, jadi kalau Imam Malik, selagi dia masih dalam posisi sholat tadi, misalnya dia punya anak bandel nih, anaknya mau kabur, dia bergerak, narik anaknya, udah ditarik, kemudian digendong gitu. Boleh gak tuh begitu? Kan itu udah berapa gerakan. Kalau ngikut Imam Syafi'i, kan di dalam Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi di dalam Imam Malik boleh. Ibaratnya contohnya ibu lagi senam deh, katakan ibu lagi senam. Lagi olahraga nih, lagi ngikutin. Ibu udah pakai baju lengkap kan? Pakai sepatu senam. Tengah-tengah lagi ibu senam, sepatunya talinya putus. Ibu duduk dulu enggak benerin tali? Bener, duduk dulu kan benerin tali. Nah, habis itu, habis talinya sudah ibu benerin, ibu lanjutin senam lagi, ibu masih dibilang senam enggak? Masih dibilang senam. Tapi kalau ibu bukan talinya putus, ibu ke dapur dulu, minum dulu, masak dulu. Ya udah 10 menit, 15 menit lanjut lagi. Itu namanya senam masih dalam posisi senam enggak? Enggak. Begitu juga di dalam sholat menurut madhabnya Imam Malik. Pada saat posisi sholat, kemudian posisi sholat itu diganggu sama anaknya, anaknya tiba-tiba datang ngeglendotin dia, kemudian apa, oh, nangis-nangis, ibu diangkat, diempok-empok, ya, digendong-gendong sambil begini, dianya masih sholat, itu enggak apa-apa kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, enggak. Imam Syafi'i di dalam hal ini memperketat. Jadi bukannya kita oh enak banget, kenapa enggak kita Imam Malik aja gitu misalnya. Oh, Imam Syafi'i di sini perketat, enggak. Tujuan ini disampaikan agar ibu-ibu tahu dan tidak mudah menyalahkan saat kita melihat orang lain sholat dengan posisi seperti itu. Barangkali madhabnya tidak sama dengan kita. Kalau di Indonesia sih enggak ada sih kayaknya madhab Imam Malik. Bisa dihitung kali kalaupun ada. Karena mayoritas kita dalam madhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu tadi masalah yang pertama berkenaan dengan langkah al-khutwah. Wa tsani al-harakatul wahidah awil harakatan. Masalah yang kedua adalah gerakan satu atau dua, satu gerakan atau dua gerakan. La tabtulu shalah wa in ta'ammadaha. Ini enggak ngebatalin salat, satu gerakan atau dua gerakan meskipun kamu sengaja menggerakkannya. Illa gerakan, satu gerakan atau dua gerakan bisa ngebatalin sholat dalam tiga keadaan. Jadi kan tadi ngomong banyak, dari sisi banyak, gerakan yang banyak tadi adalah gerakan yang tiga kali berturut-turut. Gerakan satu atau gerakan dua yang kamu kerjakan, entah itu sengaja, maka itu tidak terhitung batal. Kamu sholat nih, ternyata sejadahnya kegeser, pengen maju lagi, boleh enggak? Boleh, enggak salah. Yang penting tadi caranya, langkahnya dijaga. Berarti kan itu satu gerak atau dua gerak, sengaja kamu bergeraknya, enggak batal sholatnya. Kamu enggak sadar lagi di tengah-tengah sholat, tiba-tiba TV dinyalain sama anak, kayaknya enggak enak banget nih sholat di depan TV, bergeserlah. Misalnya dalam sholat, boleh enggak? Boleh dengan cara yang tadi. Tapi gerakan satu atau gerakan dua itu bisa ngebatalin sholat dengan tiga keadaan. Yang pertama, bighasdil ni'ib. Ya, gerakan perpindahan atau gerakan apapun itu yang niatnya bercanda. Niat main-main, gerakan main-main, batal sholat. Hatta cuma satu. Yang kedua, idza kanat fahisyatan aw darbatun mufridah. Gerakan yang fatal. Punya anak lagi sholat, bandel banget. Wah, ngulekat ibu di depan, bulak-balik, warawiri, sengaja pas dia lewat ibu pukul. Bak. Niat banget itu ya pukulannya, kebayang itu daraban mufritah, pukulan yang ini apa namanya, itu batal sholatnya. Atau cuma satu kali, kan cuma mukul, mak, tapi mukulnya niat gitu kayaknya. Gerakan yang niat, fahisha au darbah mufritah. Yang ketiga, idza nawa an yataharrak thalatha harakat. Yang ketiga, dia punya niat mau bergerak tiga gerakan, baru niat nih. Saya mau, dia niat aja. Mau bergerak dengan tiga gerakan, maka hanya dengan satu gerakan pertama dia kerjain, sholatnya udah batal. Ini pentingnya kita memperhatikan niat. Ini pentingnya kita memperhatikan niat. Banyak orang-orang menganggap niat itu enggak penting. Sesuatu yang terbetik di dalam hati itu hanya berlalu begitu saja. Tapi di dalam sholat, baru ente niat mau batal apa enggak, ente udah batal. Begitu juga berniat melakukan sesuatu perkara yang membatalkan sholat, ente udah batal. Dengan satu gerakan yang pertama ente batal. Makanya hati-hati sama niat. Sama halnya ada orang berniat melakukan sesuatu perbuatan yang salah, perbuatan buruk. Ada orang misalnya di luar sana niat, kalau seandainya masalah saya gak kelar-kelar juga misalnya, aduh saya mendingan na'udzubillah gak usah beragama Islam deh. Berniat. Itu dengan dia ngomong begitu aja, dia udah keluar dari Islam. Dia udah keluar dari Islam. Baru niat. Wah kalau kiranya masalah saya terus-terusan datang begini, gak kelar-kelar, lebih baik saya ya gak percaya sekalian sama Tuhan. Ngomong begini. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Baru terbetik begitu aja di dalam pikirannya, dia udah seolah-olah tidak bertuhan. Jadi jangan pernah menyepelekan perkara-perkara yang sifatnya niat. Niat baik mengantarkan orang pada kebaikan. Niat buruk pun na'udzubillah bisa mengantarkanmu pada keburukan itu sendiri. Niat maksiat memang gak dicatat sama Allah dosanya. Sampai kita melakukannya, betul. Tapi saat kita punya azam, terbetik aja dalam diri pengen ngelakuin suatu kebaikan, apalagi terutama tentang sesuatu yang sifatnya akidah, apalagi dalam sholat batah, kamu baru niat, nih bingung, handphone bunyi nih, batal gak eh? Udah batal, asal ibu tahu, ada orang gedor pintu rumah, gedor-gedor nih, ibu lagi sholat, muncul aja di hati, batalin gak ya? Udah batal. Allah gak mau diduain. Di tengah sholat kita berpaling begitu aja, Allah udah batal. Sholatnya gak dianggap. Apalagi kita bimbang antara taraddud fi niyyah. Makanya kalau bahas tentang niat, niat tuh gak boleh maju mundur. Iya enggak, batal enggak, batal. Ya udah batal. Sama halnya begitu juga dengan perbuatan. Nah ini kita harus hati-hati. Orang misalnya suka, wah pokoknya apalagi kalau berkenaan sama sumpah, hati-hati. Berkenaan sama sumpah, sumpah yang sifatnya, wah ngomongnya murtad, sumpah mati, sumpah apa, hati-hati. Segala sesuatu yang terucap begitu, ente keluar dari Islam. Dan itu orang itu harus kembali mengucap dua kalimat syahadat. Baru ngomong begitu doang. Nah ini idza nawa an yataharrak thalatha harakatin fa bimujarrad an yashra' bil harakatil ula batalatish shalatu. Jadi orang niat mau ngerjain tiga gerakan, baru ngerjain satu gerakan pertama, salatnya udah batal. Salatnya batal. Itu adalah perkara gerakan banyak di dalam sholat. Yang kedua, tadi apa? Yang pertama kan gerakan yang banyak tadi, itu udah bahas. Yaitu al-khutwah, langkah. Yang kedua, al-harakatul wahidah awil harakatan. Gerakan satu atau gerakan dua. Ya, masalahnya. Yang ketiga, al-harakah al-kathirah mutawaliyah. Masalah yang ketiga, gerakan yang banyak berkelanjutan. Mana nih yang gak ngebatalin? Tubtilus sholah. Gerakan yang banyak berkelanjutan tuh semuanya ngebatalin sholat, kecuali fi arba halat, kecuali empat keadaan. Fala tubtil, maka tidak batal. Gerakan yang banyak di dalam sholat batal kan? Tapi kecuali empat hal ini maka gak batal. Gerakan yang banyak tadi itu. Maka dikumpul oleh ulama wahiyya al-awwal idza kanatil harakah bil a'dha'il khafifah. Yang pertama, jika gerakan itu terjadi dari anggota tubuh yang ringan, maka itu enggak batal. Wahiyya majmu'atun fi qawli ba'dihim. Nah, ini sebagian ulama mengumpulkannya dalam bait syair, fasyafatun wal udhnu wal lisanu wa dhakarun wal jafnu wal bananu. tahrikuhunna intawala wa kathur bighairi udhrin fi sholati la yadur. Gerakannya yang mana aja tuh yang disebut dengan anggota tubuh yang ringan? Fasyafatun, bibir. Jadi bibir bergerak mau berapa banyak juga gerakannya enggak apa-apa. Nanti baca apa aja sholat, bibir enggak apa-apa. Bibirnya mau bergerak kayak gimana aja boleh. Karena ini bagian daripada anggota tubuh yang ringan. Wal udhunu, kuping. Wal lisanu, lisan, lidah kita. Itu boleh bergerak. Mulut, lisan, bahkan di dalam sholat, bacaan yang kita baca harus didengar sama kuping kita sendiri. Hati-hati sama yang bacanya senangnya itu, apa? Baca dalam hati. Harus didengar, baca fatihahnya harus kedengeran. At-tahiyatnya yang wajib-wajib itu, min arkan sholat, wajib kedengeran. Jadi bihaitsu yasma' nafsah, gak ada baca di dalam hati. Dalam sholat, anak pernah sholat sama orang bingung dari awal sampai akhir gak kedengeran suaranya. Kayaknya bibirnya gak goyang-goyang, bingung sampai gak ada suaranya, udah bibirnya gak goyang, sholat apa orang ini? Waktu ditanya inti sholat gak baca-baca, di dalam hati, gimana dalam hati? Fatihah gak bisa dalam hati, takbiratul ihram gak bisa dalam hati, tahiyat sholat ala nabi gak bisa dalam hati, tasyahud. Kalau inti cuma doa dalam hati gak apa-apa. Tapi ada beberapa bacaan yang gak bisa dalam hati. Itulah mengapa gerakan anggota ini apa namanya tuh, tubuh yang ringan tuh boleh. Wadzakarun, dan kemaluan lelaki. Waljafnu, kelopak mata. Ini dikumpulin sama ulama. Anggota tubuh yang ringan tuh apaan? Bibir, telinga, lidah, kemaluan laki-laki. Wal jafnu, jafnu kelopak mata. Mata ente kedap-kedip terus enggak? Mau sejuta kali lagi dalam sholat, enggak apa-apa. Wal banan, wal banan apa? Jari jemari. Itulah jadi solusinya. Kalau kamu gatel, yang gerak jarinya. Gatel nih pipi, kena nyamuk, gerak satu kan? Nyampe ke pipi, ini satu gerakan, mau gerak garuk nih, garuk mau sampai gimana lagi garuk, gak apa-apa, cuman begini aja udah, ini aja, ini jangan ikut, begitu ini gak ikut batal. Mau ngelap sesuatu di hidung, udah bergerak sampai di sini, gerak pencet hidungnya, ada jeda gak, udah ada jeda, mau turunin lagi, jeda baru, kan tadi ngangkat, nurunin. Berarti ngangkat satu, nurunin dua. Sama mau yang gatel kakinya lagi sekali. Turunin kaki kemana sampai di bagian yang gatel, yang gerak jarinya. Mau garuk kayak gimana juga kalau jarinya gak apa-apa. Yang penting yang gerak jarinya. Tahrikunna intawala wa kathur bighairi udhrin fi sholati la yadur. Itu gerakan yang tadi disebut, meskipun berketerusan banyak lagi, kalau apa mata kita, kelopak matanya kedap-kedip berketerusan, gak apa-apa. Jari kita mau garuk-garuk terus-terusan, gak apa-apa. Bibir kita mau goyang-goyang terus-terusan, gak apa-apa. Sholatilah ya Allah, itu gak apa-apa. Lidah begitu juga. Itu gerakan yang diperbolehkan. Yang kedua, idza kanat bighairi ikhtiyarihi kasyiddatu bard. Gerakan yang kedua, yang tadi banyak tapi dimaafin, adalah gerakan yang bukan darinya, dari kemauannya. Contoh, badannya tiba-tiba di tengah-tengah sholat menggigil, kedinginan. Jarang ke puncak, sekalinya ke puncak, kedinginan. Ya, atau kebetulan dianya lagi sakit. Ya, misal contohnya. Atau dia penderita penyakit apa yang gerak-gerak terus tangannya? Parkinson misalnya. Orang-orang yang kayak gitu dimaafu. Dan ini gerakan yang berketerusan bukan dari dia yang mau gerak, tubuhnya yang bergerak dengan sendirinya, maka dimaafu. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba geter. Adhan. Marhaba bil gailu adhan. Marhaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati dama wa salati al-ga'imaat sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadila wa sharaf wa darajatan 'aliyah rafi'a wa ba'athal maqama mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jadi yang kedua, gerakan yang banyak yang diperbolehkan adalah gerakan yang bukan dari keinginannya, ya, misalnya menggigil karena kedinginan atau juga dia punya penyakit bawaan yang membuat tubuhnya itu seringkali bergerak dengan sendirinya, bergetar dengan sendirinya, maka hukumnya itu tidak masalah. Yang ketiga, idza kana mubtala bi jarabin wa lam yaqdiru ala sabr anil haq. Yang ketiga, kalau seandainya dia itu diuji, berarti berupa suatu penyakit, bi jarab itu penyakit kulit lah. Penyakit kulit, dan dia enggak bisa nahan saking gatalnya. Penyakit yang gatal lah hasil kulitnya, ada sesuatu penyakit yang begitu gatal dan dia gak kuat nahan dari ngegaruk, jadi maunya ngegaruk terus. Dan kalau itu memang udah menjadi penyakit yang berbeda, bukan yang bukan nyamuk ya yang gigit, kalau nyamuk lain, ini dia punya penyakit, disebutnya aja idza kana mubtala, itu ditimpa satu ujian berupa suatu penyakit di dalam tubuhnya, dan penyakit itu gak mampu dia tahan gatelnya, karena dia gak kuat nahanin gatelnya itu, mau gak mau dia garuk terus, garuk terus dalam sholatnya. Itu kalau karena penyakit tersebut yang memang sangat garuk, gak apa, garuk tadi pengen dia garuk, bikin gatel luar biasa, maka hukumnya gak apa-apa. Yang keempat, idza kanat fi sholat syiddatil khauf. Yang keempat adalah kalau posisinya dia itu berada di dalam sholat syiddatul khuf, yang disebut dengan sholatul khuf. Sholat khuf itu sholat apa? Sholat di tengah medan perang. Sholat di tengah medan perang, gerakannya mau kayak gimana aja dimaafin, karena dia sedang perang. Nah, ini ada pembahasannya khusus, memang bukan sekarang kita ngebahasnya. Ada satu bab namanya sholatul khuf, sholat berada di dalam ketakutan, keadaannya genting, orang lagi perang, tapi segitunya sholat gak jatuh wajibnya. Lalu bagaimana dengan kita yang cuma urusannya perkara dunia? Perkara dunia yang cuma sifatnya kesenangan, malas wudhu, malas bersih-bersih, katakan gitu. Lalu kita udah mutusin, udah nanti aja deh sholatnya deh. Ya Allah maafin dulu, ya Allah. Mana maafin dulu, ya Allah. Hati-hati memang begitu. Bahkan syariatnya sholat di tengah-tengah sedang perang aja ada. Bukan enggak ada, dan kita harus paham di situ. Jangan sampai kita salah di sini mengerti. Ini yang kedua dari gerakan banyak. Maka saya hari ini mau bahas sampai tiga aja. Yang keempat karena pembahasannya cukup panjang, insya Allah di bulan selanjutnya nanti kita bahas. Atsalitsu wa tsalitsu, perkara selanjutnya yang membatalkan sholat. Tadi kita udah paham ya, gerakan yang dibolehin banyak, empat keadaan tadi, maka sekalipun banyak digerakin, maka hukumnya tidak apa-apa. Jadi sekarang kita masuk perkara selanjutnya yang membatalkan sholat, huwa al-aklu, makan. Wafihi tafsir. Ini makan ada keterangannya, atani idha kana kathiron. Makan banyak, yubtilu mutlaqan, batal. Langsung batal. mau dia sengaja ataupun tidak. Berbeda sama puasa ya. Kalau puasa inti nggak sengaja makan, nggak batal. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja ya batal. Kalau sholat sengaja nggak sengaja, banyak batal. Banyak batal. Nah nanti di sini kita bahas banyaknya itu seapa, sedikitnya seapa. Yang kedua, idza kana qalilan. Kalau sedikit, la yubghin. Makan yang sedikit tadi enggak batalin, kecuali sengaja. Jadi dalam sholat, hatta sedikit, sengaja, batal. Biasanya ini terjadi untuk kita yang makan ada yang nyangkut. Masalahnya di situ. Saya sih enggak rasa ada orang sholat, tengah-tengah sholat beneran makan, enggak ada insya Allah. Tapi yang jadi masalah sisa makanan. Seringkali ada nyangkut di mulut yang pada akhirnya jadi bikin sholat kita batal. Nah ini hukumnya kita harus tahu banyak seapa, sedikit itu seapa. Dhabitul akli galil, pengen tahu yang sedikit disebut itu huwal urf umum wa gaddara ba'dahum bi gadri simsima au simsimatain. Yang disebut sedikit itu kurang lebih kadarnya ukurannya wijen satu biji atau dua biji. Ingat kalau ada daging yang keselip banyak panjang batal. Ya. Kalau kadarnya itu apa? Wijen, satu biji, dua biji. Nah, bayangin aja sekecil itu. Satu biji, dua biji. Wa yulahu annal akla katsir nasian yubtilu shalah. Perhatiin di sini. Bahwa makan yang banyak berarti wijen lebih dari dua, itu hitungannya banyak. Wijen lebih dari dua, hitungannya banyak. Makan banyak, meskipun kamu lupa, maka tetap di sini batal sholat. Tapi ingat, wala yubtilu shaum, dia enggak ngebatalin puasa. Kenapa demikian? Li'anna lil musalli hay'ah. Karena di dalam sholat kamu punya gerakan. Yang mana gerakan itu mengingatkan kamu bahwa kamu itu dalam sholat. Beda sama puasa. Kalau puasa kadang-kadang kan kita hayal, gak ingat, bangun tidur biasanya minum. Karena hari-hari orang puasa, gak puasa bisa jadi sama gitu, bukannya beda. Kadang-kadang Ramadan aja ada orang kelupaan, apalagi puasa sunnah kan gitu. Apalagi di situ ada hadis Nabi SAW bahwa puasa gak batal bagi orang yang nasi, lupa. Sampai dulu di Hadramut ulama sana suka godain. Wah, idan takulu nasi mayub tilu som. Dia bilang, oh jadi kalau makan nasi sepiring itu gak batal puasanya. Dia bilang, ulama sana saking taunya ruz itu di sini nasi. Kita ngomong ruz kan nasi gitu. Nah nasi sebetulnya di sini adalah nasian, diambil dari kata nisian, lupa. Nah orang kalau sholat dia lupa sekalipun makannya yang masuk yang ada di mulutnya itu tiga wijen, itu udah terhitung banyak, sekalipun lupa dia batal. Tapi kurang kadarnya wijen, dua wijen, satu wijen ada nih di mulut, dia pelentung-pelentungin di bibir, bukan dia tuh ditelen, batal sengaja. Jadi kalau ada sisa makanan dibuang, dikeluarin sebisa mungkin. Apapun itu, mau sisa cabai ke, mau itu sisa makanan nasi seandainya. Wijen sama nasi, satu nasi aja, wijen sama nasi gedean nasi kan? Nah ini kadarnya wijen dua, itu yang sedikit, batasnya sampai dua. Tiga udah banyak, batal sholatnya. Dan di sini kita harus ngerti, harus paham. Jadi sesuatu yang tertinggal di mulut kita, kita perhatiin bahwa dalam sholat kita harus bersihin semuanya, diri kita, tubuh kita, termasuk mulut kita dan hati kita. Itulah kenapa di dalam sholat itu kita mau sholat diingetin jangan makan makanan sesuatu yang sifatnya itu punya aroma yang tidak sedap. Bahkan aromanya ada hukumnya makruh. Ya, bau bawang, Jangan ngomongin petai sama jengkol. Bawang, bau bawang aja itu tertinggal aromanya di mulut, maka sholat kita makruh. Karena kita menghadap Allah dengan aroma itu. Enak apa enggak? Maaf-maaf nih ibu punya pasangan. Pasangan ibu protes sama bau mulut yang enggak enak. Masa iya kita mau menghadap Allah dengan bau mulut yang seperti itu? Kita begitu menjaga penampilan kita di depan pasangan mulut. Wah, habis makan petai, minum ini, minum itu, ngejagain. Nanti takut suaminya nyium bau petai, bau jengkol demikian. Kamu sama Rob, sama Allah, dalam sholat. Itu juga harus diperhatiin. Makanya Nabi waktu ditawarin bawang, Nabi tolak. Gak kata Nabi, enggak, saya enggak makan. Waktu ditanya lima dalik ya Rasulullah, apakah ini diharamkan untukmu? Nabi yang ngeharamin bawang untuk dirinya. Karena saya adalah hamba yang selalu bermunajah dengan Tuhannya. Saya adalah hamba yang selalu berbicara dengan Allah. Jadi mau makan boleh, tapi ingat, mau sholat perhatiin. Makanya ada apa namanya tuh, ada sebagian hadis mikir katanya kalau habis makan kambing batal sholatnya, batal wudhunya, harus wudhu lagi. Ada orang salah paham. Enggak, ada orang makan kambing, mau makan apapun boleh, tapi dengan catatan mau sholat dibersihin. Itulah kenapa kita diingetin sholat pakai siwak, sebelum sholat pakai siwak, karena jangan sampai di tengah-tengah sholat ente masih ngurusin makanan yang tertinggal di gigi, tinggal mulung-mulung aja. Untuk ini semua yang tadi kita bahas, dari satu, kedua, ketiga, seandainya ada dari kita yang melakukan ya, melakukan perkara sedikitnya atau banyaknya di dalam sholat yang tadi dimaafin ya, yang sedikitnya yang tadi dimaafin, andai ada dari kita yang melakukan perbuatan tersebut, maka disunnahkan bagi kita untuk sujud sahwi. Ya, yang tadi perkara-perkara empat keadaan yang begini dimaafin. Jadi kalau ada dari kamu yang melakukan, yang kena sebagian dari kita tiba-tiba melakukan itu, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ngomong lupa atau apa tadi yang udah semuanya kita bahas, maka sunnah kita mengerjakan sujud sahwi. Nah yang keempat, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan kita selanjutnya, karena pembahasannya cukup lumayan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah faham ibu-ibu ya, sampai di sini. Baik, ibu-ibu, karena sudah sore, ini ada satu pertanyaan nih yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya kalau sholat enggak pakai CD? CD itu celana dalam maksudnya. Oh. Oke. Enggak pakai celana dalam. Hukumnya sholat enggak pakai celana dalam boleh, bukannya enggak boleh. Apalagi terlebih kalau kamu tahu celana dalam kamu kotor. Hunaka fihi najas. Di situ ada najisnya. Boleh. Cuman waktu kita sholat mau kenanya itu bawahnya itu kakinya dijepit kaki, jadi bahan mukena yang belakang dikedepanin dan kita berdiri di bahan itu jepit begitu. Jadi bahan mukena kan panjang, ibu bahan yang belakang dikedepanin, ibu nginjek bahan belakang itu, diinjek. Jadi ibu berdiri di bawah kain, di atas kain maksudnya gitu. Di bawahnya ibu kainmu kena, bukan langsung sejadah. Jadi kiranya kalau ada, maaf nih, misalnya ibu sholat di bawahnya itu cermin kaca, orang tuh dari bawah nggak bisa ngelihat ke atas, ketutup, ibu tutup, paham ya? Iya kayak gitu. Jadi kalau kiranya di bawah itu kaca, ada orang ngelongok nih dari atas tuh, kelihatan nggak ibu punya? Nah, yang benar ibu tutup, kayak gitu. Jadi ditutupin. Terus kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau sholat hanya memakai sarung bagi perempuan? Terima kasih Ustazah. Ya nggak apa-apa pakai sarung, kaleman misalnya, kemben lah kalau orang tua dulu ya, biasanya habis sholat tuh bajunya diangkat, dibersihin, dia pakai kain doang, kain dipunya pakai mau kena. Boleh nggak? Hukumnya boleh, balik lagi ke hukum yang tadi, kalau dia nggak pakai apa-apa disitunya, maka kembali kepada hukum yang seperti awal, kayak orang pakai apa nggak pakai celana dalam tadi. Tambahannya, mau kenanya nggak boleh tipis. Yang sekiranya menerawang tubuhnya yang enggak pakai baju tadi. Jadi harus tertutup rapat, bahannya harus tebal, jangan sampai kebuka ya. Itu yang diperhatiin. Tapi assalamualaikum, maksudnya bagaimana kalau lagi sholat bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, batal tidak sholatnya? Tidak, alhamdulillah bicara sama Allah, puji syukur kepada Allah. Yang batal yang mana? Yang batal begitu teman di sebelah alhamdulillah, ibu yarhamukillah. Itu batal. Kalau alhamdulillahnya enggak, ya enggak batal. Nah, posisinya kalau di tengah-tengah sholat kita lagi baca suratul Fatihah, kita bersin, bagaimana nih, hamdalah dulu atau lanjut dulu? Lanjutin dulu Fatihahnya, selesai surat Fatihah baru baca hamdalah. Nguap, apa mau dibaca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh. Al-Quran, ayat Quran di sholat boleh dibaca. Selain daripada ayat Quran gak boleh dibaca. Khitabnya kita saat sholat itu bicaranya sama Allah. Bicara sama Allah. Kalau udah unsurnya bicara sama selain daripada Allah gak boleh. Makanya kenapa yarhamukillah gak boleh? Karena khitab kilahnya, kaknya ke orang itu. Tapi kalau ente baik banget di tengah sholat, ada yang bersin di belakang, asyik, alhamdulillah, ente dengar, ente jawab, yarhamuhallah. Hal itunya dikembaliin ke Allah, semoga Allah merahmati dia. Bukan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, bukan begitu, tapi semoga Allah menyayanginya. Jadi balik doanya, yarhamuhallah. Yarhamuhallah, boleh kayak gitu. Karena doanya khitabnya sama Allah. Tapi jarang, itu ulama gak nganjurin. Yang penting kita baca hamdalah, hamdulillahnya di tengah bersin tadi. Bagaimana kalau kita lagi sholat nguap? Ya itu tadi udah ditanya, nguap begitu juga. Nutup mulut, iya. Nutup mulutnya itu kan diajarin tadi. Nguap nih, mana tuh? Udah ada angin-angin kayak, aduh menguap nih. Angkat tangannya kan, nguap deh. Satu gerakan kan nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taruh lagi kan, dua gerakan, satu, dua, nggak apa-apa, boleh, ya. Sholawat ala Nabi. Apa yang dibacain dulu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Boleh, enggak apa-apa. Allahumma salli wa sallim alaih kan doanya sama Allah. Allahumma salli wa sallim alaih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika kita sedang sholat lalu ada anak kecil yang memegang kita, apakah sholat kita batal? Batal kalau anak itu pakai pempes. Karena dia megang najis. Anak itu bawa najis. Sama orang haid juga gitu. Anaknya misalnya haid, orang haid megang orang sholat, digenggam aja bahannya gitu, kayak gini, batal sholatnya karena bawa najis. Jadi kalau anaknya gak pakai apa, gak pakai pempes, mau ikut sholat, mau ikut naik lagi di pundak kita, mau ngapain, gak apa-apa, asalkan gak punya najis. Tapi kalau dia punya pempes, najis sholatnya. Terus ketika kita beribadah di Mekah, kadang ada anak kecil digendong, tadi kan saya nerangin, dan dia masih 2 tahun lalu dia memakai pempes. Apakah jika dia ngompol kita yang gendongnya batal sholatnya? Ya kalau kamu berasa rembes ompolannya ya batal. Dia enggak rembes aja kalau kamu tahu itu pempes adalah tempat sarananya dia kencing, ya udah batal sholatnya, gendong dia batal menurut madhab imam kita. Batal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Ya, yeah. Gerakan satu nggak apa-apa. Yang penting nggak bergerak yang tadi 3 kali kita bilang. Ngebenerin sesuatu mau apa? Ya nggak apa-apa. Dalam sholat yang penting kan gerakan satu menuju gerakan dua ada jeda. Meski mau sujud, setiap kali kita mau sujud, mau kenanya kita tarik sedikit, berarti gerakan. Nah, itu dilakukan setiap kali mau sujud. Bagaimana? Misalnya, enggak apa-apa, karena kan antara sujud satu sama sujud dua kan ada jaraknya, ada jeda, boleh hukum. Wallahu a'lam bishawab. Kita udah ya, kita tutup ibu-ibu yang dirahmati Allah. Majelis kita hari ini insyaallah bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk semuanya yang hadir insyaallah. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk yang telah meninggal dunia, yaitu suami daripada Ustazah Aisyah Al-Kaf, yaitu Habib Ali bin Husain bin Syahab. Dan juga yang minta didoakan tadi, Ibu Anih binti almarhum Bapak Elih. Kita doakan mudah-mudahan yang telah wafat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, luaskan kuburnya, jadikan ruburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Dan juga untuk sahibul maqam Al Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al Attas, Al Habib Taufik bin Abdullah Sagaf, Al Habib Taha bin Abu Bakar Haddad, dan juga Al Habib Abdullah bin Sagaf Sagaf Syarif Shalih bin Abdurrahman Sagaf. Dan juga untuk seluruh ahli keluarganya yang telah mendahulunya, yang baru-baru wafat, Al-Habib Ja'far bin Tal Haddad, Wal-Hab, Syarifah Su'ad, salah satu anggota majelis kita juga, Masya Allah, biasanya selalu hadir, enggak pernah ketinggalan, Syarifah Su'ad binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Abdullah, As-Segaf, Syarifah, satu lagi, Sofiyah binti Abu Bakar, As-Segaf. Juga arwah ahli keluarga kita semua yang telah mendahului kita ya Rabb, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka semua Raudhah min Riyadhil Jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala man salafa salihin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita bacakan suratul Fatihah lagi untuk yang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, insyaAllah. Mumtaz, untuk Muazzaz yang bisa, anggota jamaah ini kita juga yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kemudian Ibu, siapa? Bu Ike, ya. Siapa namanya itu? Mana lupa. Ibu Diah namanya lah, Ibu Diah, ala hadirin ya. Dan semua kita dari ahli keluarga kita yang sakit, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita, insyaallah ya Rabb, mudah-mudahan Allahumma rabban nas adhibil bas syan tashafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadira sakaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya wajid irfa'anna wa anhum kulla ta'bin shadid waqfina waqfihum minal had wal had wal maradi shadid wal jayshil adid waja'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa ba'an min baha'ik wa atan من أطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب فينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من سلف الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin ya rabbal alamin wa yamin musta'in. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.